apa? Kau digelangkakan serta hati hampa tanpa siapa, tanpa cinta. Di sana kulihat dia duduk dan memandangku. Ku coba-coba menyapa gadis lucu, gadis lugu, baju biru.